أيما بسم الله الرحمن الرحيم أيما رجل وللعموم في قوة كل رجل siapapun dari manusia, dari seseorang, maksudnya umum, apa saja, siapa saja, kecuali rajulin, setiap orang, setiap laki-laki atau manusia, adrakathus shalah, falyusalli, dia mendapatkan sholat, waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Ay ala kulli halin, setiap keadaan, wa lam yajid masjid wa la ma'an, walaupun dia tidak mendapatkan masjid atau air dengan tayamum, berarti kama bayyanat riwayat Abi Umamah, sebagaimana dijelaskan dengan riwayat Abi Umamah, ayyuma rajul min ummati adrakat shalah wa lam yajid ma'an, siapapun dari umatku yang dia mendapati waktu salat kemudian dia tidak mendapatkan air, wajad al-ard masjidan wa tahura, dia mendapatkan bumi sebagai masjid dan suci. Artinya mau di kantor, mau di rumah, mau di sawah, ya gelar sajadah, di hutan juga enggak apa-apa, di gunung. Wa bilafdin fa'indahu tahuruhu wa masjiduhu, karena di situ ada untuk bersuci dan masjidnya di situ. Wa fi anna la yajib ala faqidil ma talabuh, sehingga tidak wajib bagi orang yang tidak mendapatkan air, yang enggak wajib untuk mencarinya, susah mungkin atau apa ya, dia sudah mencari mungkin tapi enggak mendapatkan, ya jangan memberatkan, karena mudah, agama Islam ini mudah, ya tayamum dia. Wadzakara al-hadis, ayat dzakara Jabir baqiyat al-hadis. Kemudian Jabir bin Abdullah menyebutkan lengkapnya hadis tersebut. Wal madzkur fil asl itsnatan wal madzkur baqiyat al-khams. Yang disebutkan secara asal itu ada dua. Wal madzkur baqiyat al-khams, dan disebutkan sisanya yang lima. Wa tsalitsatu, yang ketiga, wa uhillat lil ghanaim, dihalalkan harta rampasan untukku. Ya Al-Khattabi, qala Al-Khattabi, man kana man taqaddama ay min al-anbiya, dahulu dari kalangan para anbiya terdahulu, ala darbain, mereka ada dua jenis minuman, lam yu'zan lahu fil jihad, ada yang tidak diizinkan berjihad, falam yakun lahu maghanim, sehingga mereka tidak ada harta rampasan perang. Wa minhum man udhina lahum fi, di antara mereka ada yang diizinkan berjihad, walakin la ghanimu syai'an, tapi apabila mereka mendapatkan harta rampasan perang, lam yahil lahum ayakulu, mereka tidak halal untuk memakannya. Wa ja'at narun fa ahraqathu, kemudian dibakar oleh api. Wa qila ujiza li at-tasarruf fiha bitanfir wal istifa', bolehnya ya bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengurus harta rampasan perang, ya mengurus, mengatur, qulil anfalu lillah wa rasul, katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Rabi'atu, yang keempat, utitu syafa'ah, aku diberikan syafa'at, qad adda bi syarh syafa'at itnatai asyarata syafa'ah, syafa'ah dihitung di dalam asyarah, syarah ini ya, bahwasanya syafa'at ada 12 syafa'at jenisnya. Ikhtara annal kull min haythu huwa mukhtassun bi wa in kana ba'du anwa'i yakun li ghairi, ditinjau dari segi global ya, itu adalah kekhususan bagi Nabi SAW. Wa in kana ba'du anwa'i, walaupun ada sebagian dari jenisnya untuk orang lain. Wa yahtamal annahu sallallahu alaihi wasallam arada biha syafa'al 'udhma, tapi ada kemungkinan juga yang dimaksud dengan lafaz di sini adalah syafa'atul 'udhma fi irahatin nas min al mawqif, di dalam menunggu mawqif hari kiamat, semuanya menunggu Nabi Muhammad SAW. Lian al-fardul kamil. Ya. Walidhalik yadhar syarafu alikulim man fil mawqif. Sehingga dengan ada syafaatul azma, terlihat kemuliaan Nabi Muhammad SAW pada mawqif, pada mahsyar nanti di hari kiamat. Walhamisatu, dan yang kelima, qawluhu wa kana Nabi SAW yub'athu fi qawmi khasah. Dahulu para anbiya diberi tugas dalam berdakwah, diutus untuk kaumnya saja khusus. Adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Maka keumuman risalah Nabi SAW khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Adapun Nuh, ya, hanya untuk kaumnya. Naam syara ba'da ighraqi man kadzaba bi mab'utsan ila ahli al-ard. Iya, ya. Syara ba'da ighraq, setelah ditenggelamkan, man kadzaba bi, ya, setelah ditenggelamkan orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, ya, mab'utsan ila ahli al-ard, diutus kepada penduduk bumi, li'annahu lam yabqa illa man kana mu'minan bih. Karena tidak tersisa lagi kecuali orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Walakin akan tapi laisal umum fi asli al-ba'ats bi'tsah wa qila ghairu dhalik. Akan tapi ada yang berpendapat laisal umum, tidak secara keumuman, fi asli al-bi'tsah, dalam asal diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ada yang berpendapat selain itu. Wa bi hadza 'arafta annahu sallallahu alaihi wasallam mukhtas bi kulli wahidin min hadzal khams. Sehingga dengan lafaz ini kamu sudah mengetahui bahwasanya inilah kekhususan Nabi SAW dalam masalah ini. Ya la anna mukhtasan bil majmu', bukan kekhususan secara majmu', keseluruhan. Wa ammal afrad, secara individu, faqad syaraka ghairu fiha kama qila fa inna qawlan mardud. Wa fil haditsi fawaid jalilah mubayyinah fil kutubul mutawwalah. Dalam hadis ada faedah yang mulia yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang besar. Bahkan yang bagi al-musannif ayakulu ba'da qawli wa dhakara al-hadis muttafaqun alaih. Seharusnya bagi musannif setelah menyebut dhakara al-hadis muttafaqun alaih, thumma ya'tu alaih qawlu fil hadis hudhaifah ila akhirih. Dalam hadis hudhaifah ila akhirih, liannahu baqi hadis Jabir ghair mansub ila mukhrijin. Karena hadis Jabir tidak dinisbatkan kepada makhraj, wa in kana qad fahim anna muttafaqun alaih, walaupun sudah difahami bahwasanya hadis tersebut muttafaqun alaih. Li'athu al-hadith tani a'ni qawlahu wa fil hadith hudhaifa inda muslim wa ju'ila turbat wa lana tuhuran idha lam najidil ma'a. Hada al-qaid al-Qur'an mu'tabarun. Hadith hudhaifa inda muslim wa ju'ila turbat wa lana tuhuran idza lam najid al-ma', hadzal qaid al-qur'ani mutabarun fil hadits al-awwal kama bayyana. Naam, wallahu a'lam bissawab.